Di sini disyarah mulai dari sahabinya Ubadah ibn Shamit ibn Qais al-Ansari al-Khazraji. Ubadah ibn Shamit ibn Qais al-Ansari, dari kalangan Ansar, dari kalangan Khazraj. Kunyanya Abu Walid, Ahadun Nuqaba. Ahadun Nuqaba, Nuqaba itu adalah orang-orang yang pertama kali berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang Ansar ketika Rasulullah masih di Makkah. Barakallahu fiik. Sebagai tokoh Ansar, Badriun masyhur, Badri yakni yang hadir dalam perang Badr. Mata bir Ramalah sanata 34, mati meninggal dunia beliau di daerah namanya Ramalah di tahun ke-34 Hijriah. Walahu ithnatani wa sab'una sanah, dan beliau berumur 72 tahun. Wa kila asya ila khilafati Muawiyah, ada juga yang mengatakan bahwa beliau masih hidup sampai ke pemerintahan Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Qauluhu man syahida an la ilaha illallah, masuk kita ke matan. Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, ayman takallama biha arifan lima'naha. Jadi siapa yang mengucapkannya paham tentang maknanya. Karena walaupun diucapkan, kalau tidak paham boleh jadi tetap melakukan, walaupun dia mengatakan tidak, ternyata prakteknya dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahida di sini ni takallama biha arifan lima'naha. Dia mengucapkan syahadat ini dalam kondisi dia paham artinya apa. Amilan bimuktadaha batinan wa zahira, menjalankan keharusan la ilaha illallah. Ini kalimat bukan sekedar diucapkan, bukan. Harus diketahui maknanya dan dijalankan keharusannya lahir dan batin. Fala budda fi syahadataini minal ilmi wal yaqin wal amali bimadlulihima. Maka harus fi syahadataini, dalam kita bersyahadat dengan dua kalimat syahadat ini, minal ilmi wal yaqin, harus kita pahami, harus kita yakin dan beramal dengan kandungannya. Kama qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah. Jadi kita harus tahu, kita paham bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qaluhu illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksikan dengan kebenaran dalam keadaan mereka tahu. Baik. Jadi harus diilmui. Adapun cuma sekedar ikut-ikutan tanpa mengetahui maknanya dan juga tidak menjalankan keharusan-keharusannya, tidak ada makna dari ucapan dia ketika dia bersyahadat. Amma nutku biha min ghairi ma'rifati bima'naha, adapun sekedar mengucapkannya tanpa mengetahui maknanya, wala yakinin wala amalin bima taqtadihi, dan juga tidak ada keyakinan dan juga tidak beramal dari keharusan-keharusan la ilaha illallah, bindafi syirki, dari penafian tentang kesyirikan, wa ikhlasil qawli wal amali, qawlil qalbi wal lisani wa amalil qalbi wal jawarihi faghairu nafi'in bil ijma', sekedar diucapkan tanpa dipahami maknanya, tanpa dijalankan keharusannya, berupa menafikan menolak kesyirikan dan mengikhlaskan diri beramal untuk Allah Subhanahu wa taala semata, dengan kalbu, dengan lisan, dengan kalbu dan jawari, ucapan kalbu dan lisan dan amal kalbu dan jawari. Kalau ini tidak ada, maka tidak ada manfaat dia untuk mengucapkannya ijma'an. Barakallahu bikum. Jadi harus kita memahami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang kita ucapkan. Qala al-Qurtubi fil mubhim ala sahihi Muslim babun la yakfi mujarradut talaffuzi bisyahadatain. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini, babun la yakfi mujarradut talaffuz. Bab tidak cukup semata-mata melafadzkan syahadatain. Balabudda min istiqanil qalb. Bahkan harus meyakini dengan kalbu, istiqan, yakin dengan ucapan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadi tarjumah tambihun ala fasadi madhhabi gulatil murji'. Tarjumah ini tadi bab ini barakallahu fikum. Bab bayani fadli tauhid wa ma yukafiru min adz-dzunub. Hadi tarjumah tambihun ala fasadi madhhabi gulatil murji'. Peringatan tentang rusaknya, salah kelirunya madhab ulatil murji'ah, tokoh-tokoh murji'ah, al-qa'ini nabi anna talaffuza bisyahadatain kafin fil iman, yang mereka mengatakan bahwa talaffuz bisyahadatain, sekedar mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini cukup bahwa orang itu beriman. Ini salah keliru. Kalau cuma sekedar mengucapkannya, semua bisa mengucapkan. Orang munafik dengan lantang dan fasih dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan dia mempersaksikannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dicap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicap tidak beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ini bukan cuma sekedar untuk diucapkan. Jadi terbantahkan pendapat orang-orang orang-orang Murji'ah. Yang mereka mengatakan yang penting ente syahadat kelas, ente jaminan surga. Subhanallah. Apapun yang anda lakukan dari maksiat dan dosa, ente sempurna imannya. Ini orang-orang Murji'ah. Fahadith wa hadith wa hadal babi tadul ala fasadih. Hadith yang kita baca ini menunjukkan tentang rusak, salah, kelirunya pendapat Murji'ah ini. Bal huwa madhhabum ma'lumul fasad min asy-syari'ati liman waqafa 'alaiha. Bahkan pendapat ini, madhab yang sangat jelas kerusakannya dalam syariat bagi siapa yang waqafa 'alaiha, yang mengetahuinya. Wali andahu jalzau minhu taswiqun nifaq. Kalau ini yang menjadi pegangan, oh siapa yang mendapatkan barakallahu fikum, melafadzkan syahadatain sudah sempurna imannya, kelas. Maka ini artinya apa? Membolehkan kemunafikan. Dengan definisi ini, dengan pendapat ini, mereka menyatakan bahwa orang-orang munafikin dan orang-orang beriman. Para Allah nyatakan tentang kekafiran mereka. Wal hukmul munafiq bil imanis sahih. Mereka secara otomatis dengan pendapat ini menyatakan orang-orang munafik itu orang-orang beriman dengan iman yang benar. Kalau ini definisinya orang-orang Murji'ah yang dipakai, akhirnya dibenarkan perbuatan orang-orang munafik karena mereka telah bersyahadat bahwa batilun qat'an, dan tentunya itulah suatu kebatilan. Pendapat orang Murji'ah ini pendapat yang salah, pendapat yang keliru. Jadi kita kembali bahwa syahadatain ini bukan cuma sekedar diucapkan, tapi harus diketahui, diilmui, dipahami, diyakini dan diamalkan. Wa fi hadzal hadits ma yadullu ala hadza wa huwa qawlu man syahida. Dan dalam hadis ini ada yang menunjukkan bantahan terhadap orang-orang murji'ah itu. Ini ucapan Rasulullah, man syahida. Kata-kata man syahida, fa inna syahadata la tasihu illa idza kanat ala ilmin wa yaqin wa ikhlas wa sidqin. Karena kata-kata syahida tidak sah illa idza kana an ilmin, kecuali kalau dia di atas ilmu, di atas keyakinan, keikhlasan dan kejujuran, baru bisa dikatakan syahid. Ini bukan cuma sekedar ucapan berarti. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, hadza haditsun adzimun jalilul mauqi'. Ini hadis yang sangat agung, mulia kedudukannya. Bahwa ajma'u aw min ajma'il ahaditsil mustamalah al-mustamil ala al-aqaid. Dan ini hadis wa ajma', ini hadis yang paling mengumpulkan, atau termasuk hadis yang paling mengumpulkan dari hadis-hadis yang mencakup akidah. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam jama'a fihi ma yukhriju minal kufri ala ikhtilafi aqaidihim wa taba'udiha. Faqtasara sallallahu alaihi wasallam di hadil ahrufi ala ma yubayanu bihi jami'uhum. Fa inna sallallahu alaihi wasallam jama'a bihi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dalam hadis ini apa-apa yang mengeluarkan ma yukhriju min milalil kufri ala ikhtilafi aqaidihim wa taba'udihim. Dikeluarkan dari sini man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa dan seterusnya. Hadis ini mengeluarkan semua orang yang menyelisihinya dari millah, dari ajaran-ajaran kufur, walaupun perbedaannya sungguh sangat luar biasa antara satu kufuran dan kufuran yang lain. Banyak kekufuran yang dikeluarkan dari apa? Millah. Barakallahu fiik. Fakta sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ahruf, beliau hanya mencukupkan diri menyebutkan ini. Man syahida an la ilaha illallah. Siapa yang tidak mempersekutukan, barang siapa yang tidak mempersaksikan ini, berarti bukan Islam. Bukan muslim, bukan mukmin. Barakallahu fiik. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini harus menjadi keyakinan, poin-poin para kelab. Siapa yang mengingkarinya dan menyelisihinya, kafir. Ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini namanya hadithun azimun jalilul mauqi' wa huwa ajma' wa min ajma'il ahadithil mustamila ala al-aqaid. Ini keyakinan-keyakinan ini. Satu poin, dua, tiga, empat. Fa'innahu sallallahu alaihi wasallam jama'a fihi ma yukhriju min milal. Jadi keluarkan, siapa yang mengingkari ini, tidak meyakininya, maka kafir. Sesuai dengan perbedaan macam-macam kekafiran ini dengan keyakinan mereka. Fakta sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ahruf ala ma yubayanu bihi jami'u. Dipisahkan mereka semuanya. Barakallahu fiik. Ada yang yakini bahwa Isa adalah anak Allah, berarti dia kafir. Barakallahu fiik. Ada yang meyakini bahwa surga dan neraka itu tidak ada, kafir. Barakallahu fiik. La haula wa la quwwata illa billah. Intaha, selesai sudah ucapan Al-Imam Nawawi. Wa ma'na la ilaha illallah ay la ma'budah haqqa aw bihaqqin illallah wahda. Makna la ilaha illallah artinya tidak ada yang disembah dengan benar atau bilhaq, bihaqqin illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua sesembahan yang disembah selain Allah batil. Wa huwa fi mawadi' min al-Qur'ani wa ya'tika fi qawli al-Baqi shariha, al-Baqa'i shariha. Wa huwa fi mawadi' min al-Qur'an. Ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Barakallahu fiikum. Wa ya'tika fi qawli al-Baqa'i shariha, qawluhu wahdahu, insyaallah akan ada penjelasan lebih jelas. Qawluhu wahdahu ta'kidun lil isbat. Kembali ke matanya, man syahida an la ilaha illallah wahdahu. dahu. Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang sembah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata atau satu-satunya. Namanya ta'kid. Ta'kid dalam penetapan. La syarika lahu ta'kidul linafi. Ditambah lagi, tidak ada sekutu baginya. Ini penetapan penguat untuk penafian. Barakallahu bik. La ilaha illallahu wahdahu. Sekali lagi ta'kid untuk penetapan. Hanya Allah yang boleh disembah. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya siapapun dan apapun. Ta'kidul linafi. Walahul qalahul hafid kama qala ta'ala, dikatakan al-Hafid Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kalau dimutlakkan al-Hafid maka larinya ke Ibnu Hajar. Kama qala ta'ala wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan sesembahan kalian hanya satu sesembahan. La ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Ar-Rahmanur Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablika min rasul. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau. Dari kalangan para rasul. Illa nuhi ilaihi. Kecuali kami mewahyukan kepadanya. Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Oh, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah aku. Waqala wa ila 'adin akhahum huda. Ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa ila 'adin, dan kepada 'ad saudara mereka Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sesembahan untuk kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Fajabu raddan alaihi biqaulihim, maka kaumnya pun membalas ajakan Nabiullah Hud, ajitana lin'abudallaha wahdah, apakah engkau datang kepada kami wahai Hud mengajak kami menyembah hanya Allah semata. Wa nadara ma kana ya'budu abauna, dan kami akan meninggalkan semua sesembahan yang disembah oleh bapak moyang kami. Artinya mereka menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Wa qala ta'ala dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma ya'buduna min dunillahi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Demikianlah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang hak untuk diibadahi. Wa anna ma ya'buduna min dunihi, dan adapun yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala huwal batil, itulah yang batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha tinggi lagi Maha besar. Fatadammana dhalika nafyal ilahiyyati amma siwallah. Ayat-ayat yang kita baca tadi mengandungi penafian Tuhan, ketuhanan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya al-ibadah. Wa itsbatuha lillahi wahdahu la syarika lah. Dan penetapan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'anu min awwalihi ila akhirih yubayyinu hadza wa yuqarriruhu wa yursyidu ilaihi. Al-Quran dari awal sampai akhirnya menerangkan ini dan menetapkan ini dan mengajak kepada ini. Al-ibadatu bijami'an wa'iha innama tasduru an ta'alluhil qalbi bil hubbi wal khudu'i wat tadallu. Maka ibadah, semua ibadah dengan berbagai macam jenisnya, innama tasduru an ta'alluhin, muncul dari penghambaan kalbu dengan mencintai, tunduk dan merendahkan diri. Raghaban wa rahaba, berharap dan takut. Wa hadza kulluhu la yastahiquhu illa Allah taala. Maka ini semua ibadah-ibadah yang seperti modelnya tidak ada yang berhak untuk mendapatkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kama taqaddama fi adillati hadzal babi wa ma qablahu. Bagaimana telah kita lewati dari dalil bab ini dan sebelumnya. Faman sarafa min dhalika syai'an li ghairillah. Maka barang siapa yang menyerahkan ibadah-ibadah ini sebagiannya atau seluruhnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, faqad ja'alahu lillah, maka sungguh dia telah menjadikan sesembahan itu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala yang fahuma dzalika qaulun wala amal, maka dalam kondisi seperti itu tidak ada manfaat dia untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan juga tidak ada manfaat amal apapun yang dia lakukan kalau dia sudah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dzikru kalamil ulama fi ma'nal ilah. Di sini disebutkan ucapan para ulama tentang makna al-ilah. Makna al-ilah. At-taqaddama kalamu Ibnu Abbas, sudah kita lewati ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa qala al-wazir Abu al-Muzaffar fi-iqsah qulhu shahadatu an la ilaha illallah yaqtadi an yakuna ash-shahid wa 'aliman bi an la ilaha illallah. Baik, berkata Abu al-Muzaffar dalam al-iqsah, ucapan syahadatu an la ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, mengharuskan bahwa orang yang mempersaksikan itu aliman, dia harus tahu bahwa memang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kama kala ta'ala, subhanallah, Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa kala, qala wasmullahi murtafi'un ba'da illa min haitsu annahu al-wajib lahu al-ilahiyyah fala yastahiqquha ghairuhu subhanahu. Dia mengatakan wasmullah illallahu lafzul jalal maksudnya murtafi'un ba'da illa ya marfu setelah illa min haitsu dari sisi annahu al-wajib lahu al-ilahiyyah bahwa dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat ini dan dialah yang berhak untuk disembah. Fala yastahiqqu ghairuhu subhanahu, maka tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fala wa jumlatul fa'idati fi dhalik an ta'lama anna hadhihi al-kalima mustamilatun 'ala al-kufri bit-taghut bit-taghut wal iman. Beliau mengatakan wal jumlatul fa'idati fi dhalik, jumlah yakni kesimpulan faedah dalam masalah ini, an ta'lama anna hadhihi al-kalima, harus tahu bahwa kalimat ini asyhadu an la ilaha illallah mustamilatun al-kufri bit-taghut, mencakup kekufuran terhadap taghut. Anda harus mengkafiri, menolak, mengingkari semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan anda harus wajib untuk mengimani hanya Allah yang boleh disembah. Fa inna kalamma nafaita al-ilahiyata wa athbata al-ijab illahi ta'ala kunta mimman kafara bit-taghut wa amana billah. Fa inna kalamma nafaita al-ilahiyata, karena sesungguhnya ketika engkau menafikan, menolak, mengkuburi ketuhanan semua siapapun dan apapun, dan engkau tetapkan bahwa ketuhanan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, hanya Allah yang boleh disembah, kunta mimman kafara bit-taghut, maka anda termasuk orang yang mengkafir taghut dan mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Mengkafir taghut dan mengkafiri semua sesembahan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dikafiri semuanya, ditolak semuanya, ditinggalkan semuanya. Dan hanya Allah yang ditetapkan dan dijadikan sesembahan. Barakallahu fiik. Wa qala fil bada'i' raddan liqauli man qala innal mustathna mukhrijun minal mamfi. Qala bal huwa mukhrij. Mukhrijun minal mamfi wa hukmihi fala yakunu dakhilan fil mamfi. Idlau kana kadhalika lam yadkhul ar-rajulu fil islami biqawli la ilaha illallah annahu lam yuthbit al-ilahiyyah lillahi ta'ala wa hadhihi a'zamu kalimatin tadammanat nafya al-ilahiyyah amma siwallah wa ithbatuha lahu bi sifatil ikhtisas dalalatuha ala ithbatil ilahiyyati a'zamu min dalalati qawlina Allahu ilahun wa la yastaribu ahadun fi hadha al-batta intaha bima. Baik, kita akan bersama sini. Barakallahu fikum. Kalau besok kita lanjutkan biidznillah tabaraka wa taala. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.